Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, dan kita akan membaca ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Saya akan baca 21, saudara baca 22, kita bergantian hingga selesai 40 dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas 2, 21 sampai 40, semua rekan-rekan pria baca ayat 21, lalu kemudian yang wanita baca 22, kita bergantian sampai selesai. Kita mulai dari pria, 1, 2, ya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya, saudara. Kita akan membahas kitab Lukas ini kan berurutan, ya. Nah, saya berharap saudara juga belajar untuk memahami bagaimana seharusnya kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab, kita tidak bisa melakukan itu sepotong-sepotong. Maka tiap ayat tidak boleh lepas daripada perikop, perikop tidak boleh lepas dari pasal, pasal tidak boleh lepas dari kitab, dan kitab tidak boleh lepas dari kitab-kitab. Ini penting. Aspek yang kedua, kita tidak bisa menyopot teks itu keluar dari konteksnya, lalu kita mulai menafsirnya menurut pemahaman kita. Sehingga yang kita lakukan adalah ACGC, ya, menerjemahkan Alkitab menurut prakonsep yang sudah ada di benak kita. Sehingga ayat itu hanya menjadi ayat pendukung. Tetapi yang harus kita lakukan seharusnya adalah ACGC, menggali apa yang menjadi message daripada pesan ayat itu buat kita. Nah, tetapi di dalam itu ada satu yang namanya konten yang tidak akan pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya hadirnya konten itu di konteks. Nah, konteksnya itu yang berubah. Ya, kita sedang menghadapi era posmo misalnya. Setelah sebelumnya kita menghadapi era modern. Maka abad 19 menjadi masa kejayaan puncak dari era modern. 2021 ini menjadi masa transisi dan 21 menjadi milik dari postmodernisme. Nah, baru kita mulai ngeliat lagi ini gimana cara ngejawab ini ya dengan konten yang sama ini. Karena itulah orang-orang Kristen harus menjadi orang yang dinamis tetapi tidak boleh lepas dari basis pemikirannya, teologinya, basis imannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, saya akan membicarakan dulu secara bagian ini secara utuh, lalu nanti kita mulai melihat apa korelasinya dengan kita. Karena itu banyak sekali orang Kristen seringkali berpikir, Pak, kalau gini khotbah kita belajar-belajar, enggak susu apa rasanya enggak cocok sama apa situasi hidup kita day to day, enggak kontekstual begitu ya. Karena memang kita adalah manusia yang terlalu manja, yang lupa. Seluruh pemahaman apa realita hidup ini, mudah kau pahami kalau kamu sudah mempunyai mainframe yang kuat. Tetapi kalau berdasarkan satu kesulitan, wah saudara persoalanmu diangkat, sakitmu disembuhkan, itu urusan paling kecil. Kamu tahu letak kebahagiaan di mana? Kebahagiaan itu terletak ketika kamu mampu menerima realita hidup yang sangat pahit ini. Jika engkau bisa tersenyum melihat itu, maka engkau akan jadi anak Tuhan yang tangguh dan bahagialah hidupmu. Di mana kebahagiaan para rasul ketika mereka disesak, dihajar, dicambuk karena kebenaran. Maka Alkitab mencatat, bergembiralah mereka karena boleh menderita untuk dia. Nah, dunia ini tidak ngerti kebahagiaan seperti itu. Jadi kalau kontekstual itu, gembira karena dapat uang, sedih karena kehilangan uang, itu biasa itu. Apa bedamu dengan orang yang bukan Kristen? Nah, ini yang harus kita perhatiin baik-baik ya. Nah, sekarang kita kembali saudara melihat kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Maka dikatakan genap 8 hari dia harus disunat ya. Diberi kemudian juga apa namanya bentuk pengorbanan dari apa yang harus ditanggungnya. Karena seluruh anak-anak Israel sulung adalah milik Tuhan. Itu mengingatkan sebetulnya kepada peristiwa 10 tulah di mana anak-anak Mesir mati, anak Israel tidak. Sehingga kepemilikan Tuhan atas anak sulung membuat orang-orang Israel di dalam mengejawantahkan hak anak sulung itu, maka anak sulung itu harus memberikan korban tebusan. Ya, karena dia milik Tuhan tadi. Tapi jangan bilang anak kedua enggak milik Tuhan. Ya, semua tentunya menjadi milik Tuhan. Tetapi secara representatif dari anak-anak itu anak pertama ini. Nah, karena itulah Maria pergi membawa Yesus untuk disunat umur 8 hari. Lalu kemudian Maria mempersembahkan korban sesuai dengan apa kondisi dan strata yang sudah diatur untuk tiap-tiap orang. Nah, ini menjadi menarik. Karena apa? Maria menjadi ibu Yesus tidak serta-merta dia naik pangkat disambut di mana saja. No. Maria menjadi ibu Yesus yang luar biasa. Yesus merelakan dirinya, menaklukkan dirinya untuk melakukan semuanya. Dalam ucapannya sangat jelas ketika Yohanes Pembaptis mau membaptis dia. Masa aku baptis kamu? Lakukanlah supaya genaplah apa yang dikatakan Alkitab. Itu luar biasa bagi saya. Terlalu sulit bagi kita sebagai orang-orang yang di atas misalnya ya. Lalu orang di bawah itu menghina kita. Ini orang sombong amat sih, baru gede aja gitu kurang lebih ya. Baru sedikit kaya saja sudah sombongnya luar biasa, sulit kita. Tetapi ketika Yesus menaklukkan dirinya ini yang menjadi luar biasa. Ada dua aspek. Saya sedikit bicara dulu, Yesus yang manusia dan Allah sejati itu, apa bedanya dengan Adam yang manusia sejati? Adam manusia sejati, gambar dan rupa Allah, tetapi dia bukan Allah yang sejati. Adam diciptakan ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada. Debu yang menjadi tanah. Adam adalah manusia yang diciptakan tadi. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dia bukan ex nihilo, dari tidak ada jadi ada. Dia inkarnasi. Allah menjadi manusia. Dia dilahirkan sebagai manusia. Ya. Tetapi dia Allah sejati, yes. Hanya saja dalam Allah sejatinya, ia membatasi dirinya, mengosongkan dirinya, itu yang disebut kenosis. Ya, sehingga dia menjadi Allah yang terbatas, sekalipun tidak mungkin Allah itu terbatas, bukan? Tapi dia rela membatasi dirinya. Makanya waktu dia menuntut kita, kalau kita percaya sama dia, tuntutannya pertama jelas sekali, sangkal dirimu. Seperti apa? Seperti aku menyangkali keilahianku. Jadi pada satu sisi, dalam kemanusiaan, Yesus sama dengan Adam sama. Tapi dalam kalian, keilahian memang beda. Oh, asal-usulnya juga beda. Satu kenos, apa namanya, satu adalah ex nihilo, dicipta dari tidak ada jadi ada, itu Adam. Sementara Kristus bukan dicipta. Dia inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Nah, itu perbandingannya nanti Yohanes 1 dengan Kejadian 1. Kita jalan dulu. Nah, saya harap saudara selalu perhatikan yang mau catat-catat gitu ya. Supaya saudara ngerti. Jadi makin hari makin pinter gitu ya. Sehingga kalau saya sakit lagi nanti kalian bisa khotbah. Halo, siap enggak? Oh, Pak Fani udah siap duluan ya. Tampaknya ini Simeon yang siap-siap dipanggil Tuhan. Ya, jadi saudara, kemudian di bagian itu Maria membawa dan pergi ke bait Allah. Sepertinya dia enggak representasi menjadi ibunya Allah dalam tanda petik itu ibunya Yesus. Kok apa ya? Low profile begitu ya. Kok mau-maunya tunduk? Kamu kan nanti sudah jadi bakal ibunya sang juru selamat itu. Tetapi itulah sebetulnya kehambaan yang dimaknai dengan tepat oleh Maria. Ya, ketika dia juga diberitahu malaikat, dia bilang, fiat, jadilah padaku. Apa yang Tuhan mau itu? Karena aku ini hanya seorang hamba. Hebat ya. Sehingga walaupun dia menjadi ibu dari sang juru selamat, ia memenuhi tuntutan hukum Taurat dan dia pergi ke bait Allah. Dikatakan di sana ada seorang nabi yang ada seorang yang bernama Simeon. Ia benar saleh. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Saya berpikir Simeon, seorang benar saleh yang dinantikannya penghiburan. Penghiburan apa? Oh, dia lemah jadi kuat. No. Apa penghiburan baginya? Jika alam menggenapi janjinya. Itulah penghiburan. Ketika penghiburan itu sudah dinyatakan, maka itu menjadi pengharapan besar untuk Israel itu. Maka saya pikir ya, kadang saya pendeta, saya membayangkan orang-orang seperti ini kegelisahan hatinya bukan karena dia punya masalah. Kegelisahan hatinya ketika ia tidak berdaya untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Kesukaan seorang pendeta bukan karena dia mendapat banyak pengakuan. Tapi kesukaan seorang pendeta adalah ketika dia sungguh-sungguh boleh dipakai Tuhan untuk hal yang benar dalam kehidupan. Ya. Tetapi nilai ini makin hari makin bergeser. Ya. Karena itu bagi saya belajar dari seorang Simeon itu menjadi sangat luar biasa, saudara. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu yang diurapi, sehingga dia mengalami satu penantian di dalam janji Tuhan secara personal kepada dia. Ya. Napas hidup dia adalah janji Tuhan untuk boleh melihat, mendengar apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Jadi harapan bagi dia bukan berapa jumlah depositonya, tapi berapa kekuatan, keteguhan, keberimanannya. Maka dikatakan Simeon datang ke bait Allah, ya, oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk, orang tuanya melakukan padanya apa yang ditentukan hukum Taurat, disambutnya anak itu, ditatangnya dan dikatakannya seperti ini. Ya Tuhan, sekarang biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saya pikir-pikir ya, di dalam berbagai film atau cerita dan kisah, setiap orang punya cita-cita yang sangat tinggi. Mau apa dia sesudah tercapai bahagia? Seorang pahlawan berani mati, ditembak, ditusuk oleh lawan yang lebih hebat, asal kemerdekaan bisa didapat. Ya, kadang-kadang saya pikir ini orang-orang luar biasa ya. Perjuangan mereka begitu gigih dan begitu hebatnya. Mereka tidak peduli nyawanya. Bagi mereka kehormatan adalah kemerdekaannya. Ya. Ini harus kita perhatikan, saudara. Bagaimana kita menggumuli, bagaimana kita memahami kesukaan orang Kristen yang seharusnya lebih besar lagi. Ya. Maka Simeon ini meragakan satu sikap yang indah. Sekarang dia sudah melihat segala sesuatu. Lalu dia katakan, biarkanlah hambamu ini pergi kepadamu, biarkan aku mati karena aku sudah melihatnya. Maka mati itu menjadi minus kalau tidak mengenal Kristus dalam konteks Simeon. Tapi mati menjadi terhormat dan indah karena dia sudah mengenal Kristus dan melihat apa yang dijanjikan oleh Roh Kudus. Bagimu apa mati yang membahagiakan? Kalau engkau sudah mengerjakan dan hidup sesuai kehendak Tuhan, bagimu apa hidup yang menyedihkan? Kalau engkau hidup dalam gelimangan harta atau kesempatan, tetapi engkau tidak hidup menyenangkan Tuhan. Justru engkau hidup dalam dosa. Nah, kita mesti belajar ini khususnya anak-anak muda, membangun satu pemikiran-pemikiran yang solid di dalam dirinya. Bagaimana menggarap segala sesuatu dalam hari-hari hidup yang tidak sederhana. Ya. Bagaimana kita mempunyai prinsip yang kuat? Menikmati rezeki demi rezeki yang Tuhan buat dan tidak pernah berusaha. Apalagi berusaha dengan keras mencuri rezeki orang yang bukan hak kita. Nikmati saja hidupmu. Allah pimpin kamu. Untuk apa kamu takut? Maka Simeon itu menjadi luar biasa. Sekarang aku mau kembali padamu. Izinkan aku mati ya Allahku. Karena sudah kulihat janji indah itu. Pertemuan dengan Kristus adalah puncak dari penantian kehidupan. Nah, jadi kita mesti belajar di situ untuk menemukan itu. Bagaimana kita menjalani itu. Supaya betul-betul kita merasakan kesukaan, keindahan hidup di dalam Tuhan. Mataku telah melihat keselamatan itu. Betapa terhormatnya aku. Saudara, ketika kita belajar dekat dengan Tuhan, saya selalu mengatakan, semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau mengalami kegelisahan dalam hidupmu. Karena makin kita mengerti kebenaran, ini harus begini, tapi kita tidak berdaya. Waduh, rasanya kita gelisah. Ya. Ada terlalu banyak yang coba kita kerjakan, menghadapi kendala ini dan itu. Wah, kita berjuang. Semakin kita mau mencintai Tuhan, lalu takluk pada kehendaknya, semakin tidak cocok dengan selera kita. Perlawanan. Ya. Saya selalu share dengan kalian dan saya harap sebagai jemaat kalian belajar betul-betul. Mengambil itu mencicipi dengan Tuhan di dalam kehidupan. Lewat pergumulan dengan tingkat masing-masing pergumulan kita. Ya. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit jadi langganan sudah. Sampai satu orang, aduh Pak kok bolak-balik masuk rumah sakit. Saya bilang kalau saya masuk rumah sakit ya udahlah itu masa cuti saja. Ya selesai cuti ya kerja lagi. Ya. Nah saudara-saudara. 2000 pasang klep, 2014 pasang CRT, di antara itu 2004-an saya mesti sobek hernia saya mesti dijahit kiri kanan, ya sobek bukan satu lagi sudah kiri kanan gitu. Kemudian 2006 opnam hampir lebih dari seminggu, 2008 juga lebih dari seminggu jantung saya mengalami pembengkakan karena air lemahnya pompa mengakibatkan sirkulasi air tidak beres, jadi air yang masuk lebih banyak dari yang keluar. Jadi ada penumpukan cairan gitu. Nah kemarin sudah saya diablasi lagi Maret apa April ya. Nah, lalu terus saja jalan mesti check up. Tapi panggilan pelayanan pun terus juga kita mesti jalan. Pergi Kalimantan, saya seminggu tinggal di sana lalu kita KKR. Ya. Dan saya kemudian kebagian KKR yang hujan. Teman saya masih muda, orangnya sehat, KKR-nya tidak hujan. Cuacanya enak bener lagi, kayak full AC begitu ya. Saya kebagiannya hujan, kayaknya kurang berdoa ya. Karena God, kau tahu aku yang sakit gitu loh. Kau tahu hatiku gitu. Tapi kemudian di pergumulan seperti itu bagaimana Tuhan berbicara itu menjadi menarik memang ya. Saya dalam sadar tidak sadar itu terus maju dan terus maju. Tuhan apapun maumu. Ajar aku memahami itu dan mengerjakannya. Sehingga sempat hujan, wah sebagian daripada bubar lari dari karena kita open teater punya, jadi terbuka begitu gak ada atap kan. Saya punya panggung, panggung itu ketutup, jadi saya bisa gak kehujanan. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk kembali ke panggung, saya tetap berdiri di situ. Itu antara keinginan balik ada gak Pak? Ada. Tapi dorongan tetap juga ada. Saya mau taat itu. Lalu saya bilang saya sakit, saya tidak keluar dari hujan ini. Kenapa kalian pergi? Akhirnya sampai ada satu keluarga bilang enggak mau. Apa akhirnya mereka tadi sudah mau pinggir sama anak-anaknya enggak jadi pinggir. Lalu waktu dia cerita sama saya bilang, thanks God juga ya. Akhirnya saya ngerti Tuhan mau bikin apa. Yang cerita satu saya yakin ada banyak orang yang juga tidak akan pergi dari situ karena saya tidak pergi itu. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, pulang sana sakit lagi. Masuk lagi rumah sakit kemarin 4 hari lagi. Naik lagi itu cairan lagi. Ya, paru-paru saya sudah basah. Supaya tidak terbenam air mesti dibereskan. Selesai seminggu menunggu acara yang ampun-ampun juga. Bukan mau saya. Tapi itu sudah terplanning. Ya, jadi Kamis Jumat kemarin saya mesti di Palembang. Saya berangkat ke Palembang. Ya. Dan saya juga bersyukur sih hari Kamis itu baru rada bisa-bisa makan itu. Ya. Malamnya saya ceramah, selesai. Jumat siang kemudian pulang. Ya. Lalu Sabtu seminar seharian. Seminar kebangsaan kemarin bersama Denny Siregar sama Gus Sahirun dari NU. Ya, kita juga sempat ngobrol bagaimana menggarap urusan kebangsaan ini. Tah bagaimana tuh panitia, mestinya selesai jam 12, terus makan barang pulang, hanya selesainya jam 2. Jadi mesti nunggu terus begitu ya, ayo jalan terus, mesti semangat. Habis semangat, KO. Padahal pulang ke rumah cuma buat mandi, pergi lagi ada kondangan, yang harus kita hadir juga. Ya. Selesai lagi pulang. Hari ini pagi ada pelayanan di luar. Pelayanan sore, tapi gak sempat lagi tidur, cuma mandi doang. Karena kakak saya ada yang ulang tahun minta kita makan siang bareng-bareng. Ya sudah kita pergi lagi. Kadang-kadang saya berpikir ya, Tuhan kan tahu ngatur waktu. Karena saya sudah merasakan banyak aspek ketika benturan waktu itu, waduh ini mesti gimana. Tuhan desain sedemikian rupa sampai akhirnya saya lolos dari satu ke satu dan bisa dengan tepat. Saya seringkali ada orang membatalkan satu acara, minta-minta maaf, padahal saya bersyukur acara itu dibatalkan karena bisa kerjakan yang lain. Saya mau membatal pun saya ada kebingungan begitu. Tapi ini harus. Ya. Nah oleh karena itu saudara, bagaimana bagian-bagian seperti ini di dalam kehidupan itu saya belajar dari orang-orang seperti Simeon. Haruskah aku marah dan berkeluh kesah kepada Tuhanku hanya karena apa yang ku alami? Kita selesai indah KKR peletakan batu pertama untuk STT. Minggu-minggu ini saya akan bicara lagi untuk apa, untuk meeting lagi arsitekturnya apa dan finalnya. Lalu kita mungkin sudah peletak pemasangan bawah panggil itu minimal Juli sudah start. Berarti uang lagi, pembangunan lagi, capek lagi. Ya, dalam waktu dekat saya harus kembali Kalimantan, ada hal yang kita juga mesti bereskan. Yang mestinya saya tidak perlu. Tadinya saya memang mau ke Kalimantan untuk mengatur peletakan gedung kita. Untuk pasang papan poplang, ketemu kontraktor sama arsitek sekaligus. Hanya saya mesti atur-atur ini supaya bisa barengan, lalu dua kerjaan bisa dikerjakan sekaligus. Ya. Susra, pergi ke Kalimantan, buat saya itu uang keluar. Ya, pergi uang keluar. Karena biaya saya tanggung pribadi, makan saya urus sendiri. Ya. Karena itu sampai di Mika saya bilang kepada ketua yang baru sekarang Pak Iwan, tolong ngomong sama pengurus dulu, bagian ini terpaksa harus tegas. Setiap pengurus kita harus mampu mandiri finance. Jadi kalau dia pengurus inti dan dia mau pergi, mesti dia biasa biayain diri sendiri. Kita mau jadi model untuk anak-anak itu. Dan setiap mereka yang menjadi pengurus harus punya anak asuh. Tak mungkin kita jadi pengurus pergi minta orang jadi orang tua asuh kita sendiri, enggak. Ya, nanti kita asuh beneran. Tahu asuh ya. Nah jadi sesuatu yang kekasih. Kadang-kadang bilang, gila kita udah capek, udah pelayanan. Keluar uang lagi. Capek iya, keluar uang iya. Pelayanan. Cilakanya gak ada yang hargai pula lagi. Ya. Paling orang bilang terima kasih hari ini, besok lupa lagi dia. Maka saya mulai membayangkan seperti Simeon, apa yang sebetulnya kurindukan dalam hidupku. Saya hanya rindu kalau aku mati dipanggil Tuhan, izinkan. Dari tanganku lahir 1000 sarjana. Dan jika engkau berkenan, ada yang menjadi petinggi tingkat kabupaten minimal yang boleh kemudian aku tinggalkan. Kalimantan, Papua, sekolah sudah berdiri. Itu doaku. Jadi saya tidak berdoa, Tuhan aku mati, tunggulah. Sesudahku naik Rolls Royce, ya, rumahku di Pondok Indah. It's not my dream. Tapi dream saya kalau boleh ini. Sehingga aku mati mewariskan makna yang baik dalam hidup melayani. Karena itu kegembiraan saya dari hari ke hari adalah waktu Tuhan berkati pelayanan kita. Banyak persoalan bagi saya akhirnya hanya menjadi titik ingat. Supaya kita jangan jumawa. Ya. Sekolah kita sudah ada tanah 15 hektar. Sekarang STT akan bangun lagi. Kita punya jogging track, kita punya camping ground, hutan 2 hektar. Yang hutan ini akan saya rapikan demikian rupa jadi camping ground sehingga akan ada jambore nasional yang kita bikin untuk pelatihan mentalitas anak-anak. Ya, kita buka dari mana saja bisa ikut. Tapi saya harus mencari lagi satu orang yang mengelola ini. Ide itu numpuk di otak saya ini. bikin STT saya akan desain 1-2 mata kuliah khusus untuk leadership. Ya. Lalu bagaimana membaca pemetaan pelayanan desa lalu meng-create-nya dan menumbuh kembangkannya dengan contoh apa yang sudah ada sekarang ini. Tapi waktu saya pikir itu, udah lihat, padahal saya sudah absen nulis hampir 1 bulan ini karena justru ngos-ngosan. Ini mau bikin mata kuliah lagi kayak apa ini? Ya. Tapi saya selalu percaya pada waktu yang tepat Tuhan akan tolong dan semuanya akan jalan. Loh Pak, kalau gak bisa gimana? Ya, dia gak kasih. Kalau Bapak sakit lalu mati, ya dia panggil. Kalian yang teruskan. Loh kalau kami gak bisa, ya gak ketemu kita di surga, itu aja. Ya. Nah jadi kita belajar dari bahas apa dari situasi ini. Bagaimana kemudian Simeon memberkati dan berteriak tentang Kristus. Dan yang menarik, emaknya Maria Yusuf yang dipakai menjadi ayah dan ibu kedagingannya itu kagum-kagum dengan apa yang dia ngomongin. Kadang-kadang saya bilang ya, Tuhan membagi dua ya. Simeon ini tidak pernah melahirkan Tuhan Yesus. Tidak tahu menau dia, tahu-tahu dia lihat, oh ini loh gitu. Mama papanya bingung-bingung melahirkan tapi mendengar banyak orang bicara dan dia mengalami kebingungan. Loh, oh begitu, oh begini. Kadang-kadang ya, hidup ini Tuhan atur sedemikian rupa. Sehingga satu porsi Tuhan kerjakan di sini, satu porsi di sini. Untuk mengingatkan kita. Betapa pekerjaan itu adalah miliknya. Dan dia berhak memakai siapapun. Maria tidak berhak menuntut kepada surga. Aku kan jadi ibunya. Maka aku harus lebih ngerti soal dia dari orang lain. No. Gembala datang dia pun bingung. Disimpannya itu dalam hatinya. Sekarang Simeon bicara, disimpannya dalam hatinya. Belum selesai saudara, bagaimana penggambaran tentang Kristus yang akan menjadi perbantahan di kalangan hidup orang-orang apa manusia yang kemudian akan ditembus oleh pedang bicara tentang kematiannya. Tetapi kematian itu justru hanya untuk satu hal, membuktikan kualitas pikiran tiap anak manusia. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi satu bagian penting pula dalam hidup orang percaya. Kehadiran kita seharusnya menjadi bukti kualitas hidup manusia. Maksudnya gimana Pak? Kalau hidup kita baik, maka ketahuanlah orang tidak baik. Yaitu yang gak seperti kita. Kalau hidup kita benar, tahulah kita mana yang tidak benar. Kalau tidak sesuai seperti apa yang kita benar. Tapi baik benar bukan menurut ukuran kita ya. Kita lakukan apa yang Alkitab perintahkan. Sehingga kemudian orang akan rasa, kok you bisa gini ya? Kok you bisa gitu ya? Sehingga mereka belajar sesuatu. Mereka mulai gelisah. Melihat ketenangan hidup kita. Mereka mulai bertanya-tanya. Dan mulai mencari tahu apa rahasianya. Nah, itu mesti jadi milik kita. Itu harus jadi punya kita. Sehingga hidup kita itu penuh dengan kegairahan. Lalu lepas daripada Simeon datang lagi Hana. Ya. Yang sudah hidup menjanda belasan tahun. Dia ada di sana beribadah, berpuasa. Lalu datanglah dia mengucap syukur tentang anak itu. Ya. Dan setelah selesai semuanya, harus dilakukan menurut hukum Taurat, maka kembalilah Maria sesudah acara ritual itu selesai. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara, ini menjadi bagian yang sangat luar biasa yang patut untuk kita pikirkan bersama. Yesus menaklukkan dirinya tunduk pada hukum Taurat. Padahal dia adalah Tuhan atas hukum Taurat itu. Tapi dia rela menaklukkan dirinya. Why? Karena kasihnya yang luar biasa. Kasih membuat kita mampu merendah sedalam mungkin. Tanpa kasih, merendahkan diri adalah penghinaan buat kita. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kemudian Alkitab memberikan satu gambaran yang sangat indah ini, menyadar ingatkan kita bagaimana kita harus mengerjakan apa yang perlu untuk kita lakukan. Nah oleh karena itu pula, kita melihat bagaimana Maria menjalani dan bagaimana Yesus bertumbuh melewati proses hari ke hari dalam kemanusiaan. Sehingga memang Yesus adalah yang paling sulit dimengerti. Engkau tidak mungkin mengerti Yesus dengan mengerti Adam. Adam itu tidak ada jadi ada. Adam itu bisa jatuh dalam dosa karena konsekuensinya sebagai ciptaan. Karena ciptaan itu terbatas, yang tidak terbatas hanya satu, Allah. Itu yang membuat manusia di dalam perbedaannya, apa yang Allah bisa, manusia tidak bisa, salah satu keterbatasan. Maka kesempurnaan ciptaan itu ada dalam keterbatasan itu. Kamu tahu apa keindahan imanmu? Keterbatasanmu. Waktu kamu tidak tahu hari esok, disitulah kamu indah beriman. Tuhan tolong besok yang kamu tidak tahu itu. Waktu Tuhan sudah tolong, kamu bilang, oh terima kasih Tuhan, indahnya pertolonganmu. Waduh, imanmu makin tambah. Celakanya kita semua mau tahu hari esok, kita garanti. Ya, kita simpan uang, bagus, deposito, good. Tapi kalau kau pikir itu menjamin masa depanmu, salah besar. Ya. Karena itu ya pergumulan keimanan yang sangat indah. Harus menjadi satu pengharapan kita di tengah-tengah perjalanan hidup keimanan itu. Begitulah Kristus itu terus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Dia taklukkan. Tapi dia Allah yang menjadi manusia. Inkarnasi. Adam ex nihilo. Ciptaan. Yesus bukan ciptaan. Tapi rela Allah jadi manusia. Jumpalitan bedanya. Tapi si Adam yang diciptakan dari tidak ada jadi ada, pengen sama dengan Allah. Lalu Yesus mengajarkan, aku Allah yang kau ingin sama dengan aku. Aku turun jadi manusia. Adakah semangat itu dalam hidup kita? Maka saya bilang menjadi Kristen itu adalah to be nothing. Bukan to be everything. To be nothing. Ya. Gimana kita jalani hidup kita itu? Kadang-kadang hidup ini memang susah ya. Saya karena sering diundang resepsi, jadi ada beberapa IO itu sudah tahu. Jadi kalau kita masuk di mulia, lihat siapa teman. Eh Pak Bingman, nah IO-nya datang. Langsung kita jalur VIP dah. Nah kita masuk salam-salam. Pernah satu, mesti salam sini, salam sana, dua acara. Waduh ini gimana nih? Ternyata salah pesta, saudara. Saya datang ke tempat yang ternyata teman saya undang itu di Sangrila, bukan di mulia. Tah bagaimana saya mungkin salah baca. Akhirnya saya disuruh naik sama dia. Begitu salam kok muka temanku berubah. Waduh. Udah deg-degan nih, makin dekat kan. Salam, salam, salam. Oh thanks God. Yang pesta kenal saya. Oh Pak Bingman terima kasih ya. Waduh Tuhan untung. Kalau gak ada salam bingung-bingung, dia tamu siapa ini. Oh iya Tuhan berkati apa. Kemudian kita jalan keluar lagi. Rada malu begitu terus pergi ya. Tapi syukurlah gak ada yang ngerti. Tapi mungkin suami sama istri itu beribut kan. Oh iya Pak Bingman datang. Waduh, siapa yang ngundang? Lu yang ngundang? Gua enggak, lu kali. Anak-anak kali. Oh gak tahu tuh satu keluarga pada nanya-nanyaan. Ya. Oh saya pergi lagi langsung. Untung masih kober Sangrila, baru semua bisa jadi beres. Nah kalau kita biasa pergi lalu kumpul-kumpul teman-teman. Saya mengalami susah kalau pergi ke pesta, saya malas bawa mobil. Karena kita pernah muter-muter gak karu-karuan karena satu teman merit, kong lo yang satunya, kong lo itu mulia full parkir. Sampai kita parkir di depan, ya jalan kaki masuk lagi. Belum kebaktian udah keringatan. Pulang pun begitu. Sejak itu saya terus pikir, waduh repot. Kalau gak ada repot kita drop anak-anak pulang, tinggal lihat siapa nanti ya, kalian antarin aku pulang. Ya saya punya banyak driver. Ya, Chris ini salah satu driver saya. Ya. Jadi saudara yang kekasih, satu waktu saya pergi, lalu saya mau jalan lagi pesta dari rumah. Jemput gua, lu pergi pesta, pergi ya, jemput aku ya. Oke, Pak. Saya ditanya mau naik apa, saya bilang naik Alphard. Mobil dia paling jelek itu soalnya. Udah naik Alphard lu aja lah, kaki gua lebih bebas gitu ya. Dijemput saya naik Rolls Royce, Phantom pula lagi. Pak naik ke depan, sampai supirnya itu lewat tanah tinggi gemetaran itu. Karena rumahku tanah tinggi kan masih ada oplet-oplet, parkir kiri kanan kan. Kalau baret gak tahu itu, sekali baret berapa duit itu. Tegang banget supirnya. Begitu sampai Keramat Raya baru bung, agak lega dia, lepas dari cobaan yang berat. Tapi dunia ini tidak fair. Kenapa? Kita ada acara itu dimulai ya. Saya belum turun buka sudah ke apa pintu sudah kebuka. Pak, silakan. Kurang ajar orang ini. Kalau aku naik Innova pasti enggak dibukainnya nih. Enggak ada yang bukain pintu kita begitu. Ya. dibukakan pintu. Belakang buka lagi, keluar semua. Saya udah mulai geras sebetulnya, kiri kanan lihat-lihat, jangan orang salah paham pula lagi. Ini Pak Bingman khotbah tidak sesuai hidupnya. Katanya biasa-biasa saja, tapi pakai Rolls Royce kan begitu ya. Ada, jalan. Tapi memang pantas lah. Aku lihat kawanku ini kan, ditipnya, apa namanya, pembuka pintu ini. Merah-merah uangnya . Tas 2 lembar apa 3 lembar satu orang gak tahu aku. Merah kan? Lah kalau kita kintip merah kan pusing juga. 10 kali bengek lah kita. Berapa orang itu tuk-tuk-tuk-tuk dikasih. Masuk lah kita. Udah selesai acara. Satu waktu kita selesai acara juga. Bagaimana? Aduh gue susah nih. Ini gue makan steaknya keras banget, dagingnya kurang enak gitu ya. Udahlah gue stop aja, kenyang gak kenyang. Pas saya juga, kita belok lagi, kita pergi lagi makan, lalu pergi lagi ke hotel lain, buka sama susah. Pulangnya juga begitu. Lalu saya pulang, pertanyaan saya gampang. Enak mana? Kamu naik mobil gak disambut. Parkir muter-muter. Pakai mobil mewah, kamu disambut. Parkir langsung dikasih. Mendadak ada. Nah, itu judulnya. Ayo, kamu pilih mana? Muter-muter parkir, susah dapat. Lalu masuk atau langsung punya mobil, dibukain pintu, baru langsung masuk dan duduk. Pilih yang mana? Yang pertama apa kedua? Pilih kedua. Yang pertama itu adalah keringat jujurmu. Yang kedua itu adalah korupsimu. Pilih mana? Halo? Ah, kalau udah gitu udah mulai pusing ya. Saya jujur lah Pak, tapi ini Rolls Royce kan begitu kurang lebih ya. Tapi settingan itu gak selalu ada dalam hidup ini. Karena itu jangan jealous pada kelebihan temanmu yang mungkin punya barang mewah dan seterusnya. Tapi jangan hina dirimu karena kau tidak punya apa-apa. Tuhan mencintai kita dengan cara yang unik. Yang kita perlu belajar arti cintanya. Jangan pernah mencintai Tuhan dengan ukuran cinta kita. Kalau kau cinta aku mana permata, itu kata istri kita ya. Jangan kita juga bilang sama Tuhan, Tuhan kau cinta padaku mana permatanya. No. Cintai dia. Dengan cara dia mencintaimu. Jangan pernah mencintai Tuhan dengan cara engkau mencintai hari-hari hidupmu. Sehingga memang akhirnya cinta itu bisa membawa kita pada potongan-potongan yang luar biasa. Kristus mendemonstrasikannya. Maria menaklukkan dirinya. Simeon tenang meninggalkan dunia. Izinkan aku kembali padamu. Bawalah aku Tuhan, matilah aku hari ini, itu bahasanya. Karena bahagiaku sudah genap dan memuncak. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biar ini menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Ya. Hidup ini selalu luar biasa. Penuh dengan dinamika. Saya kalau pergi pelayanan, ada satu teman bilang, Pak, jalan sama saya aja besok Pak. Langsung pulang sorenya nanti. Langsung bisa langsung gitu kan. Karena dia bawa private jetnya. Tapi saya kan jadi capek. Saya bilang mendingan gue jalan duluan pulangnya besok. Silakan kau naik situ. Kenapa Pak? Biar tidur aku enak tidurku. Nah, private jet ini cuma enak disambut awak. Datang turun badan bengkok juga kan. Badanku lebih penting. Tapi kalau kita ngejar gengsinya kan beda. Jadi kadang yang dalam hidup ini harus yang jadi pergumulan kita serius itu adalah. Jangan sampai kita terpisah dengan Tuhan karena kenikmatan hidup. Tapi jangan marah pada Tuhan karena kesulitan hidup. Perhatikan. Jangan pernah engkau hilang dalam persekutuan dengan Tuhan karena kenikmatan hidup. Tapi jangan pernah pula engkau marah pada dia karena kesusahan hidup. Kecewalah pada dirimu kalau kesusahan itu karena kesalahanmu. Tapi bersyukurlah kalau kesusahan itu karena kebenaran yang kau lakukan dalam hidupmu. Saya selalu ngerti istri saya bilang, Pak lu jangan tau capek lah, Pak lu mesti gini. Anak-anak ngomong saya ngerti bukan enggak sih. Tapi bilang, hati saya ini mengalami kegelisahan sendiri. Hidup sudah Tuhan beri, mau apa lagi? Ya. Walaupun kadang-kadang nikmat hidup itu seperti keselak begitu ya, saya sering share ya. Saya dikasih cucu rasanya hidup senengnya, aku udah punya cucu gitu. Tapi pas punya cucu makin gede dikit lagi mau enak-enaknya digendong, gak boleh gendong cucu. Jangan gendong berat-berat. Alamak, Kadang-kadang saya suka senyum kecut lalu bilang, Tuhan, kau tahu kan kapan waktunya aku punya cucu. Yang mau dikasih kekuatan sampai 2 tahun begitu ya. Nah, dia tinggal jalan, kita jalan bareng. Ya. Tetapi kemudian itulah hidup. Kita gak bisa yang kayak kita mau gitu. Itu sebab kalau kalian bisa menggendong cucu sambil jalan, bersyukurlah kalian. Padahal hidupmu penuh dosa kan lebih banyak dari aku ya. Aku gak bisa, kau bisa. Oh God, thanks. Jadi jangan anggap recehan cucumu itu. Jangan menganggap mainan itu. Bersyukur pada Tuhan dengan itu. Suami istri, kalian menikah pengen punya anak. Sudah punya anak mabok lalu bilang, aduh pusing. Lalu ngapain kau kawin? Kalau tak pusing gak usah kawin kau. Jadi biarawan-biarawati saja sudah. Jadi gak ngurus anak kan? Tapi kau mau menikah. Capek-capek kau pacaran, sudah nikah kau punya anak, mau punya anak, sudah punya anak kau ribut. Gendong anakmu dengan cinta kasih. Kamu tahu di kesulitanmu kamu mengurus anakmu, di situ cinta tumbuh. Ya, babysitter boleh saja membantu, tapi bukan penentu. Ya, jadi nikmati rasa capek ngurus anak, itu penting saudaraku. Cinta itu bertumbuh di situ. Tuh. Begitulah dengan hidup kita itu, day to day itu. Mencintai kebenaran, tapi mendatangkan luka yang tak sederhana. Mau jalan benar, tapi mengalami tekanan-tekanan hidup yang tidak sederhana. Hidup dosa, tapi nikmatnya luar biasa. Hidup salah, semuanya kayaknya mulus-mulus tuh. Ambil dua-dua, sulit. Karena itu saya suka ketika Tuhan mengatakan, jangan kau suam-suam kuku, suam-suam kuku kumuntahkan kau. Orang-orang Laodikia itu melayani Tuhan dengan luar biasa secara kegiatan. Bikin kebaktian besar-besaran terus. Ya. Tapi mereka melayani Tuhan dengan mengandalkan kekuatan finansial dan diri mereka. Itu sebab kalian harus belajar seperti kita sampai akhirnya Tuhan kasih gedung ya. Selesai rumah pastori bisa dapat lagi, oh God thanks begitu. Saya sudah berkali-kali bilang, bagi saya gampang ngumpulin berapa M. Apalagi kalau sudah judulnya, mau membangun gereja. Cuma saya pikir gereja itu adalah kita yang di sini, kita yang tanggung jawab, jangan bebani orang lain. Pak jadi lambat, biarkan. Itulah kita. Tapi waktu bisa selesai rasanya, oh God, thanks. Sesek napas lo nunggu-nunggu waktu Tuhan itu. Karena saya bisa jalan lain. Tapi kalau saya jalankan jalan saya itu, ya sudahlah saya enggak sama-sama Tuhan lagi aku kan. Kehilanganlah kecintaan persekutuan dengan Tuhan. Pelan, pelan, pelan, pelan. Ya. Kita mau bangun STT sudah dijanjikan angka yang besar. Ya, 20% dari biaya kita. Pemda yang janjiin, enggak tanggung-tanggung nih. Lalu ada orang tanya saya, Pak kalau itu gak nyampe gimana? Lalu aku juga gak pernah taruh harapan di situ, kalau datang itu rezeki yang Tuhan kirim. Kalau enggak ya sudah, tugas kita mengerjakan itu. Ayo kita jumpalitan, mari kita jungkir balik, kita garap itu. Karena berdirinya sekolah STT ini bukan karena Big Man Sirait, bukan karena pejabat, bukan karena pengusaha, tapi karena Tuhan mau. Pertanyaannya, siapa yang mau dipakainya? Sehingga mereka bisa berkata, oh terima kasih Tuhan kau pakai hidupku menjadi bermakna. Ku jalani hari-hariku, makin ku pahami kebenaranmu. Nah oleh karena itu biarlah kita memikirkan bagian ini dengan sungguh-sungguh, bisa mengerti dengan penuh, dan bagaimana hidup bertanggung jawab di dalam hidup bertuhan kita. Izinkan saya mengingatkan kita mulai dari yang suami istri saya bilang tadi. Jangan berani meminta sesuatu yang kemudian menjadi dukamu. Bekerjalah baik-baik. Naik pangkatmu, tambah rezekimu. Semoga itu jadi bahagiamu. Maksudnya gimana Pak? Karena itu bisa jadi dukamu. Kalau kamu tambah sukses, tambah makmur, jadi tambah ribut, jarang ketemu. Kebersamaan hilang. Maka keberhasilanmu sudah jadi dukamu. Ada yang salah di situ. Salahnya di mana Pak? Tidak ada Tuhan dalam keberhasilanmu. Kalau Tuhan dalam keberhasilan gimana? Engkau berdua akan tahu bagaimana memberikan hidupmu melayani Tuhanmu. Engkau berdua akan tahu untuk apa keberhasilan yang Dia berikan. Bukan untuk memenuhi seluruh gaya dan kebutuhan hidup kita, tapi bagaimana menjadi alat yang tangguh melayani Tuhan kita. Amin. Itu yang kita mesti pikirkan baik-baik. Itu kita mesti jalani baik-baik. Ya. Akhirnya sama seperti yang saya bilang tadi. Ketika ada kehadiran seorang anak, kemampuan mencintai itu akan menjadi bekal kita mencintai sesama kita di dalam gereja. Yuk latihan di rumah, itu yang paling penting. Anak tidak selalu tertib dan taat ikut kita ya. Ngejengkelin kan? Padahal yang biayain kita, kurang ajar pula lagi nih anak. Mau kita habisin aja kadang-kadang. Kurang ajar, kau tidak tahu diri. Tapi disitulah seperti kita mulai membayangkan. Ketika Tuhan mengasihi aku kayak apa ya? Sama, Tuhan pun kuatur. Untunglah surga itu enggak seperti kita ya. Kalau surga itu seperti aku ngamuk, kuhajar itu anak. Lalu aku dihajar Tuhan gantian. Lebih hancur lagi lah. Ong salah anakku, salah kepada aku, pendosa juga. Tapi kalau aku salah sama Tuhan, pendosa yang salah kepada Tuhan yang suci. Apa enggak lebih ngeri lagi hukumannya itu? Ya. Jadi belajar, sehingga kita bisa menikmati dinamika hidup persekutuan kita satu dengan yang lain. Bagaimana kita terus bertumbuh, memahami apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nikmati hari-hari kalian. Jalani. Ia datang, Maria berbahagia. Kita percaya pada Kristus. Yang Maria bahagia karena boleh menjadi alat kedatangan Kristus ke dalam dunia dengan melahirkannya. Biarlah Kristus yang sudah dalam hidup kita. Kita bersyukur yang sudah mati dan menyelamatkan kita. Maka sekarang kita hidup tunjukkan pada dunia. Betapa sukacita besar itu ada pada kita. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Amin. Jadi jangan kau menangis karena miskin ya. Jangan kau mencuri karena tidak punya uang. Lebih bagus kau mati kelaparan dalam kejujuran. Aduh Pak, kalau mati kelaparan kan gak enak benar. Mati kelaparan pun itu cara Tuhan manggil kau. Ada yang dipanggil Tuhan mati tabrakan. Ada yang dipanggil Tuhan mati sahid. Tapi ada juga yang mati di sahid jaya. Karena bikin dosa kan. Nah kita mati yang mana nih? Ya. Sebaliknya tadi saya bilang kalau you berhasil jangan besar kepala. Ingat. Jangan pernah mau membeli apapun. Jangan pernah membeli kesetiaan orang. Karena kau akan kecewa. Tapi biarlah itu. Uang itu menjadi kesetiaanmu melayani Tuhanmu. Kepekaan yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kalian semua. Mau hidup bahagia? Halo? Ya, amin. Siapkanlah tahun depan ikut ke Kalimantan. Halo? Kau belum ke Kalimantan, kau Troy kan? Belum pernah kan? Nah, bertobat kau ya. Ikut Kalimantan. Nama Nopi pergi bawa anak-anak. Pak masih kecil dua. Itu cucu saya baru belum setahun genap sudah saya bawa Kalimantan. Maknya juga, aduh nanti gimana di sana? Udah tenang kau. Banyak yang ngurus itu. Dia latihan bingung, anakku kemana? Udah bergilir, udah lewat 10 orang, 20, 30, 450 yang mau gendongin. Ngantri. Pak Bingman, aku boleh gendong cucunya ya? Bawa. Kalau aku kan bahagia karena ada yang gendong ya. Maknya yang bingung, mana dia? Cari sana, gak bakal hilang itu. Ya. Tapi anak itu happy banget loh. Lihat anjing udah mau ditendang sama dia. Saya pikir cucu saya ini gila juga ya. Tapi saya ngerti dia berani karena tidak tahu. Dan itulah kita memang. Berani bikin dosa karena belum tahu urusan dengan Tuhan itu kayak apa ya. Jadi yuk kita belajar, pergi, bawa, nikmatin. Baru kita bisa lihat, oh lainnya. Berjalan dengan Tuhan itu. Lainnya menikmati pelayanan. Tapi jangan pikir juga kalau kamu sudah ke Kalimantan pasti kamu ke surga. Enggak ada juga. Walaupun ada data terakhir surga itu lewat Kalimantan. Ya. Biar kita lakoni. Karena kalian akan menangis kalau ikut bakti sosial lihat orang-orang ngantri. Ya ilah, mau berobat aja ngantri loh. Ya. Waduh pada ngambil kacamata begitu ya. Kemarin satu orang bilang tanya saya, Pak berapa lu siapin 500 kacamata plus dibagi-bagiin. Wah senang semua bisa baca lagi. Cuman karena lihat kacamata ada yang enggak plus pun ngaku. Saya Pak bisa baca. Padahal enggak bisa baca, memang betul ternyata dicek. Buta huruf, saudaraku. Salah pula lagi kawan kita dikasih kacamata. Enggak dicek, kenapa dia enggak bisa baca? Saya enggak bisa baca, saya enggak tahu, enggak bisa lihat Pak, dikasih. Kenapa kau enggak bisa baca? Sekarang udah bisa. Enggak juga Pak. Ternyata buta huruf. Tapi senang ya bisa ngeliat gitu ya. Nah kalau ada orang bilang, aduh saya capek ada apa, temukan kebahagiaan di kebahagiaan orang yang kau bahagiakan. Indah ya, saya selalu bahagia kalau dekat dengan anak-anak saya, apalagi mereka yang cerita, aduh Pak, kemarin gini, aduh Pak, terima kasih, aduh Pak, begini, aduh Pak, dibangun ini Pak. Ah, kami ngobrol-ngobrol rasanya nyaman. Ya, saya terbiasa di Jakarta ngomong-ngomong dengan teman-teman yang di kelas atas, kita bilang ya, lalu ngomong dengan siswa itu, baru saya makin ngerti juga. Bagaimana sebetulnya menikmati hidup itu? Bagaimana merasakan jerit bahagia mereka? Ya, biar Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita untuk jadi tangguh dalam hidup kita. Menaklukkan diri kita kepada ketetapan kehendak Dia seperti Dia yang menaklukkan dirinya sekalipun Dia Allah. Dia inkarnasi, menjadi darah dan daging, masuk ke dalam hidup manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, kita berdoa.